إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam semoga dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bab fi syurutis shalah. Bab di dalam syarat salat. Yang keempat dari pembahasan kita adalah istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Wa min syuruti shalati istiqbalul qiblah. Wa hiya al-ka'batul musharrafah. Sumiyat qiblatan liiqbalin nasi 'alayha. ولأن المصلي يقابلها. Di antara syarat-syarat salat itu adalah menghadap ke kiblat. Yang dimaksud dengan kiblat ini adalah Ka'bah yang mulia. Dinamakan dengan kiblat karena manusia menghadap kepadanya. Walianna al-musalliya yuqabiluha, dan orang yang mengerjakan salat menghadap kepada arahnya. Qala ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, maka arahkanlah wajahmu ke arahnya. Faman qaruba minal Ka'bah wa kana yaraha wajib alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah bijami'i badanihi. Siapa yang dekat dengan Ka'bah, di mana dia bisa melihat Ka'bah, wajib baginya untuk menghadapkan menghadap ke bentuk Ka'bah, kebangunan Ka'bah, dengan seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya menghadap ke bangunan Ka'bah. Li'annahu qadirun 'ala tawajjuhi ila 'ainiha qat'an. Karena dia mampu untuk menghadap ke bangunannya secara pasti, karena dia di hadapan, maka tidak boleh dia separuh badannya dia ke sana, tapi betul-betul seluruh badan. Falam yajuz lahul 'udulu 'anha, maka tidak boleh dia berpaling darinya. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha liwujudi ha'ilin bainahu wa bainaha ijtahada fi isabatiha wa tawajjuhi ilaiha ma amkanahu. Kalau seandainya dekat dari Ka'bah, akan tetapi dia tidak bisa melihat Ka'bah, disebabkan ada pembatas antara dia dengan Ka'bah. Contoh kalau seandainya di lantai dua, di agak belakang atau di depannya ada tiang, sehingga dia tidak bisa melihatnya, atau di lantai dasar di bawah tapi terhalang di belakang. Maka ijtada fi isabatiha, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk menujunya, untuk mengarahkan arahan badannya ke sana. Wa tawajju ilayya ma amkana, dia menghadap ke Ka'bah semaksimalnya. Wa man kana ba'idan 'anil Ka'bah, siapa yang jauh dari Ka'bah, fi ayyi jihatin min jihati al-ardh, dimanapun arahnya di permukaan bumi, fa innahu yastaqbilu fi salati jihatan allati fiha al-ka'bah, maka dia mengarah atau menghadap di dalam salatnya posisi di mana di situ Ka'bah. Ya, Ka'bah di mana? Ya, kalau sekarang di Arab Saudi, di Mekah. Maka diarahkan arahan badannya ke Ka'bah. Ya, arahan ke Mekah, ya. Tidak ke mengikuti garis khatulistiwa. Ya, kalau diluruskan ke barat, maka sampainya ke Afrika. Berarti itu tidak menghadap ke arahnya. Di mana posisinya? Maka dia berupaya untuk mengarahkan posisinya ke arah kiblat. Maka kalau melenceng ke kanan sedikit atau ke kiri itu tidak apa-apa. Yasira yang sedikit. Ya. Li hadis berdasarkan hadis ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun, antara timur dan barat adalah kiblat. Ini bagi siapa? Bagi orang yang berada di utara atau di selatan. Di utara dan di selatan, posisi kiblatnya, kalau dia di utara, posisi kiblatnya di selatan. Kalau dia di selatan, posisi kiblatnya di utara. Masjid Nabawi ini persis arah kiblatnya itu di selatan, maka antara timur dan barat. Ruwiya ghairu wahid min as-sahabah, hadis ini diriwayatkan lebih dari seorang sahabat. Wa hadha binisbati li ahli Madinah wa man wafaqa qiblatuha mimma sa'aha wa lisa'il lagi minum lagi. Ya ini tidak dipandang ya bagi penduduk Madinah atau yang sesuai dengannya, yang mana kiblatnya sama, sama-sama ke selatan. Fakati bil masyriq. Ada orang yang ada di timur, maka takunu qiblatuhu bainal janubi wal syamal. Walladhi bil maghrib kadhalik. Bagi orang yang berada di timur, kiblatnya antara utara dan selatan. Begitu juga dari orang yang berada di maghrib, maka kiblatnya antara utara dan selatan. Kalau kita lihat posisinya, rentangan timur dan barat, ya, Maroko, ya dia bisa lurus deh. Tapi kita ini posisi lintang selatan, maka arah kita itu arah ke utara sendiri, tidak persis ke barat. Fala tashihhu salatu bidun istiqbal qiblah. Salat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Qul ta'ala wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah ay fi bardin aw jawin aw bahrin aw mashriqin aw maghribin. Di mana pun kamu berada, maka arahkan wajahmu ke arahnya. Baik berada di daratan atau berada di udara, atau berada di laut, atau di luar udara di timur, atau berada di barat. Illal 'ajiza 'an istiqbal qiblah. Kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat. Jika kana mutaqan la yaqdiru alayhi fa innahu yusalli hasba istita'atihi wa law lam yastaqbil qiblata. Seperti orang yang diikat, ya, atau orang yang disilang diikat di mana namanya kayu disalib, yang bukan mengarah ke kiblat. Apabila dia terikat dan tidak mampu untuk mengarahkan badannya ke kiblat, maka dia sholat hasba istita'ati, sesuai dengan kemampuannya. Walaupun dia tidak menghadap kiblat, karena hal syarat yasqut 'anhu lil 'ajzi bi ijma' ahli al-'ilm, karena syarat ini gugur darinya disebabkan ketidakmampuannya berdasarkan ijma' ulama. Jadi syarat ini kalau dia seandainya tidak mampu, maka gugur. Berbeda dengan ya berwudu. Wakadha fi halat ishtidad al-harb. Begitu juga dalam kondisi perang yang berkecam. Wal-haribu min sayyidin aw nadin aw sub'i aw adwin. Dan begitu juga orang yang lari dari banjir, ya, tsunami juga datang tsunami kan? Lari. Atau dari api, dikejar oleh api, dia lari. Masuk waktu sudah dia sholat sholat apa semampu diri. Atau dikejar oleh binatang buas. Atau dikejar oleh musuh. Wal-mariyatul lagi lai setri'u istiqbal, lai setri'u istiqbal adalah sakit yang tidak mampu menghadap ke kiblat. Fakulluha ulai usalluna ala hasbi halim. Semua mereka ini dia sholat sesuai dengan keadaan mereka. Walau tidak boleh kiblat, walaupun sholatnya tidak menghadap kiblat. Watasihu sholatuhu li'annahu syartun 'ujiza 'anhu wa saqata. Maka sholatnya sah karena menghadap kiblat itu adalah syarat yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka gugurlah syarat ini. Karena ketidakmampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila Allah perintahkan kepada kamu dengan sebuah perintah, maka lakukanlah sebagian dari perintah itu minhu min tabi'iyah, sebagian dari perintah itu apa yang mampu kamu lakukan. Wa warada fil hadits al muttafaq alayhi annahum 'inda ishtidad al khawf yusalluna mustaqbil al qibla wa ghayr mustaqbiliha. Terdapat dalam hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim bahwasanya para sahabat ketika perang sedang berkecamuk, rasa takut yang bersangatan, mereka sholat menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat. Jadi sholat dalam keadaannya. Wa istadallu 'ala al-qiblati bi asya'a katsiratin minha. Menunjukkan untuk arah kiblat dengan cara-cara yang banyak. Ya, dari mana kita tahu kiblat itu arah mana gitu. Di antaranya al-ikhbar, pemberitahuan. Fa idza akhbarahu bil qiblati mukallafun thiqatun 'adlun amila bi khabarihi idza kana al mukhbir mutayaqqinan al qiblata. Apabila yang memberitahukan kepadanya tentang arah kiblat seorang yang mukallaf, berarti dia adalah baligh berakal, thiqah, bisa dipercaya, adil, dia adalah orang yang soleh. Adil itu adalah istiqamah fi dinihi, orang yang lurus agamanya. Amila bi khabarihi, maka dia mengamalkan berita dia ini, yakni dilaksanakannya. Idza kana al mukhbir mutayaqqinan al qiblah. Apabila orang yang memberitahukan itu yakin dia arah kiblat. Wa idza wa kadza idza wajada mahariba islamiyatan amila biha. Begitu juga kalau dia sholat, dia temukan mihrab islami, mihrab yang dibangun oleh orang Islam. Ya, mihrab pada umumnya adalah arah kiblat. maka dia melaksanakan sesuai dengan petunjuk itu. Wastadalla biha 'ala al-qiblah, lalu dia jadikan bukti untuk menghadap ke kiblat, tanda ya. Lianna dawam at-tawajjuhi ila al-qiblati tilka al-maharib yadullu 'ala sihhati ittijahiha, karena menghadap ke arah mihrab tersebut itu menunjukkan akan benarnya, ya, benarnya arah kiblatnya. Mihrabnya di situ terus, berarti itu benar nih, gitu. Wa kadzalika yustadallu 'ala al-qiblati bin nujum. Begitu juga menentukan arah kiblat adalah dengan bintang-bintang. Nah, tentu harus kita ilmui dulu bagaimana cara melihatnya, bintang yang mana menjadi tanda, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang mereka mencari petunjuk atau mendapatkan petunjuk untuk arah. Nah, kalau sekarang ini masya Allah teknologi semakin canggih, ya, dengan aplikasi-aplikasi, tapi harus dipastikan jangan-jangan nanti aplikasinya ada yang error, ya, ada yang error malahan melenceng, ada lagi aplikasinya, ya, aplikasi Syiah, aplikasi Syiah arah kiblatnya ke kemana? Ke arah Qum, ya, maka itu hati-hati. Sebab boleh jadi orang membuat aplikasi, ya, yang disalahkan. Baik, kalau seandainya kita sholat di atas kendaraan, maka sholat sunat tentu jauh lebih ringan daripada sholat wajib. Dan ini adalah pembahasan sholat wajib, ya. Sholat sunat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sholat sunat di atas kendaraannya dan mengikuti arah kendaraannya. Tapi kalau sudah sholat wajib, beliau turun karena menghadap kiblat berkelanjutan atau berkelanjutan di dalam menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya sholat, kecuali keadaan yang tidak memungkinkan seperti di atas kapal, baik kapal laut maupun kapal udara, ya, termasuk bagian dari yang diikat adalah orang yang duduk di atas pesawat yang kiblat di belakangnya sholat subuh ketika pulang umrah. Gimana kita mau duduk menghadap ke apa? Tidak mungkin. Maka bagi yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia menghadap ke arah yang dia mampu. Sebab tidak semua orang mampu untuk berdiri di pesawat. Kalau pesawatnya Arab Saudi, itu bagian di belakang, dua bangku di tengah bagian belakang, itu memang dikosongkan, dibuat musholanya. Malah bisa sholat berjamaah untuk 3 atau 4 orang. Nah, itu bisa kita atur. Atau kami dulu waktu pulang itu di antara kabin, di pas di pintu, ya, di pintu pesawat itu, di awal dari kabin, setiap kabin itu ada agak lapang, itu bisa kita lakukan untuk berdiri, bisa atau duduk tapi bisa menghadap ke kiblat. Kalau yang tidak mampu, maka dia sholat sesuai dengan yang dia mampui. Taib. Kita lanjutkan yang kelima dalam syarat yang ditulis oleh Syekh adalah an-niyah, niat. Wa min syuruti salati an-niyatu, di antara syarat-syarat salat adalah niat. Wa hiya lughatan al-qasdu, secara bahasa niat itu adalah maksud, kesengajaan. Qasdu itu sengaja. Wa syar'an al-'azmu 'ala fi'l al-'ibadah taqarruban ila Allah ta'ala. Secara syara', tekad untuk mengerjakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka tekad kita itu namanya niat. Tekad kita untuk melaksanakan ibadah itu niat. Wa mahalluhal qalbu, letak dari niat itu adalah di hati. Tempatnya adalah hati, qalbu, jantung ya. Fala yahtaju ila talaffuzi biha, maka tidak perlu untuk melafazkannya. Bal huwa bid'atun, malahan melafazkan niat itu adalah bid'ah. Ya, ini perbuatan baru. Kenapa bid'ah? Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi belum melakukannya atau tidak melakukannya. Wala ashabuhu, tidak juga para sahabatnya. Maka kalau melafazkan, walaupun ada orang mengatakan perkataan ulama, aqwalul madzhab, pendapat-pendapat di dalam madhab, malahan ada di antara madhab termasuk madhab Syafi'i, mereka memandang bahwasanya merupakan sunnah untuk melafazkan niat. Ini dalam madhab Syafi'i. Lalu apakah kita ikuti? Tidak. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan alaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan satu amal yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amal itu tertolak. Tidak ada dasar dari agama artinya tidak ada dalil. Ya, di sini melafazkan niat, Nabi tidak pernah melaksanakannya, tidak pernah sahabat melakukannya, Nabi juga tidak pernah mengajarkan kepada sahabat. Wa yanwi biqalbihi salata allati yuriduha, maka dia niatkan dalam hatinya, diniatkan dengan hatinya solat yang dia inginkan. Kadzuhur wal asr li hadisi innamal amalu binniyat, seperti zuhur atau asar berdasarkan hadis sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya atau berdasarkan niatnya. Wayanwi ma'a takbiratil ihram litakuna an-niyyatu muqarinatan lil ibadah wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fil waqti fala ba'sa. Dia niatkan pada bersamaan dengan dia bertakbiratul ihram. Ketika dia bertakbir ihram, di situ dia meniatkannya, menyadarinya. Ulama mengatakan menghadiri dalam pikirannya dia mau mengerjakan apa. Sehingga niat itu bergandengan dengan, beriringan dengan ibadah. Tapi kalau seandainya dia lebih mendahului, niat lebih dahulu untuk waktu yang pendek, waktu yang sedikit, maka tidak apa-apa. Ya, sebelum dia bertakbir dia sudah niat dulu. Dia hadirkan pikirannya, itu makna niat. Dia hadirkan, dia gambarkan, yakni apa yang dia lakukan. Sama dengan kita nih, mau pergi ke tempat A. Apa yang akan kita tuju sana, itulah niat kita. Maka dalam sholat ketika kita bertakbir, kita mau bertakbir ini sholat apa? Ya, tidak perlu dilafazkan, melafazkan kata-kata di dalam pikiran, di dalam hati. Nawaitu an usalli salat adh-dhuhr arba raka'atin mustaqbal qibla lillahi ta'ala. Tidak perlu. Walaupun itu dalam hati, kita rangkai kata-kata di dalam hati kita, enggak. Bukan itu yang namanya niat. Niat itu maksud kita. Kita mau pengen nih, mau sholat nih, mau apa nih? Sholat apa? Ketika kita sholat zuhur, musim hujan, gelap gulita, sholat zuhur, tapi yang terbayang bagi kita adalah sholat asar. Berarti itu salah niat. Ya, niat kita adalah asar sementara kita di zuhur, maka sholatnya batal. Salah niat. Ya, ketika dia ingin sholat sunat, dia sholat sunat apa? Dia bayangkan pada dirinya. Wa ishtaratu an tastamirra an-niyyatu fi jami'i sholati. Fa in qata'aha athna sholati batalat as-shalah. Hendaklah niat ini berkelanjutan di dalam sholat. Niat untuk sholat nih berkelanjutan. Kalau dia putus niatnya, maka sholatnya batal. Ya, dia dalam sholat tapi dia sudah gak mau sholat lagi dalam itu. Sudah selesai, putus sholatnya, batal sholatnya. Jadi sholat, niat ini berkelanjutan, bahwasanya dia dalam sholat. Baik, kita azan dulu, baru kita lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan wa yajuzu liman ahrama fi salati fariidatin wa huwa ma'mumun aw munfaridun ay yaqliba salatahu nafilatan idza kana dhalika li gharadin sahihin mithlu an yuhrima munfaridan fayuridu salata ma'al jama'ah. Boleh bagi orang yang melaksanakan takbiratul ihram untuk mengerjakan solat fardu sementara dia adalah makmum, atau solat dia adalah munfarid, solat sendirian, dia robah niatnya menjadi merubah solatnya menjadi solat sunat. Tadi niatnya adalah untuk solat fardu, solat dia Allahu Akbar, lalu dia rubah niatnya dalam solat itu menjadi solat sunat. Idza kana dhalika li gharadin sahih, apabila tujuan yang benar, tujuan yang sah. Mithl ayyu harima munfaridan, seperti orang yang solat sendirian berihram, bayani takbiratul ihramnya dengan solat sendirian. Yuridu solata ma'al jamaah, dia pengen solat berjamaah. Sebagai contoh begini, dia solat masuk ke masjid, solat sendirian, Allahu Akbar, sudah satu rakaat. Waktu dia mengerjakan solat dua rakaat kedua, datang sekelompok orang solat, mereka berjamaah, lalu dia robah niat dia yang tadi solat sendirian, dia robah menjadi solat sunat sehingga dia potong pada dua rakaat. Dia salam, tadi yang pengen solat empat rakaat zuhur karena ada solat berjamaah, dia pengen dapat pahala jamaah, di rakaat kedua dia potong menjadi solat sunat, lalu dia salam dari solatnya, lalu setelah itu dia bergabung dengan orang yang berjamaah tadi. Itu contohnya. Maka boleh dia rubah. Ya. Wa'lam anna ba'dhan nas qad ahdathu fil niyyati bid'atan wa tashaddudan ma anzalallahu bihima min sultan. Ketahuilah bahwasanya sebagian manusia ada membuat, sungguh telah membuat hal yang baru di dalam niat. Dia buatlah bid'ah dan tasyaddud, ya, tasyaddud itu yakni ekstrim, bisa juga yang bersikap radikal dia malahan. Apa niatnya dirinci serinci-rincinya, ah gitu. Ya, ma anzalallahu bihi ma min sultan. Allah tidak pernah menurunkan argumen atau dalil untuk itu. Wadzalika bi ay yaqula ahaduhum, seperti salah seorang mereka mengatakan, nawaitu an usalli farda kada adada kada min rakaat adaan lillahi khalfa hadzal imam. Sebutkan nama imam semuanya, itu namanya tasyaddud. Sudah disebutkan lafaznya itu adalah bid'ah, kemudian tasyaddud lagi, ya, mustaqbil qiblah, sebab menghadap kiblat, menghadap kiblat adalah wajib lillahi ta'ala, wajib lillahi ta'ala. Kalau solat untuk karena selain Allah, batal solatnya, ya, Wa nahwi dzalika minal alfaz, dan yang senada dengan lafaz ini, wa hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah wa lam yunqal anhu annahu talaffaza bin niyyah la sirran wala jahran wala amara bidzalik. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dinukilkan dari beliau bahwa beliau melafazkan niat secara sir, tidak juga secara jahar, dan tidak juga beliau memerintahkan untuk itu. Kalau seandainya kita mengatakan, oh banyak ulama mengatakan malahan dianjurkan mustahab at-talaffuz binniyah atau minas sunnati talaffuz binniyah, apa kata Imam Syafi'i? Kalau seandainya kalian mendapatkan perkataanku bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang perkataanku, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau seandainya ini tidak ada Nabi ya mencontohkan, tidak pernah Nabi melakukan, maka kita tidak perlu melakukan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-jahru bin niyati la yajibu wa la yustahabbu bittifaqil muslimin. Menjaharkan niat tidaklah wajib dan tidak pula dianjurkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dia tidak wajib dan tidak juga dianjurkan. Bal jahiru bin niyati mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah. Malahan orang yang menjaharkan, yang mengeraskan niatnya, maka dia adalah pelaku bid'ah menyelisihi syariat. Idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu min asy-syara' fa huwa jahilun dhalun. Kalau seandainya dia lakukan itu karena yakin bahwa hal tersebut dari syariat, maka dia adalah jahil yang sesat. Bodoh, sesat. Yustahaqqu at-ta'zira wal-'uqubata 'ala dzalik. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Ta'zir, hukuman, ya, uqubah, sanksi, ya, hukuman yang menjerakan. Idza asarra 'ala dzalika ba'da ta'rifihi wal bayanilah. Kalau seandainya hukuman tadi, apabila dia bersukukuh untuk melakukan demikian setelah dijelaskan kepadanya, setelah diperkenalkan kepadanya dengan cara benar tentu. Ya. La siyama idza adza man ila janibihi bi raf'i sautihi aw karrara dzalika marratan ba'da marrah fa innahu yastahiqqu at-ta'zir al-baligh 'ala dzalik. Apalagi bisa mengganggu orang yang berada di sampingnya, ya, dengan mengangkat suaranya terganggu samping, atau dia ulang-ulang lagi Allahu Akbar, Allah, imam sudah amin, dia masih sibuk dengan niat lu masuk alaih, ya, ini pasti orang sebelahnya terganggu. Maka ini, ya, kata Syekh, berhak untuk diberikan, pantas diberikan hukuman, ya. Ila anqal, yani Syekhul Islam itu yang mengatakan itu, yang dinukil oleh Syekh, sampai beliau mengatakan, wa ba'dul mutaakhirina kharraja wajhan fi madhhab Syafi'i bi wujub dzalik. Sebagian orang-orang belakangan, ulama belakangan, mengeluarkan sebuah pendapat dari madhab Syafi'i. Bukan Syafi'i mengatakan, tapi madhab Syafi'i dikeluarkan sebuah pendapat, ya, yaitu wajibnya melafazkan niat. wa ghallathahu jamaahiru ashabi Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'i menyalahkannya. Ya. Wa kadza wa kana ghallathahu anna Syafi'i kana qala 'ani shalah. Ya. Wa kana ghalathuhu, ya, adalah kesalahannya. Anna Syafi'i qala 'ani shalah, wa huwa sani Imam Syafi'i mengatakan tentang salat. La budda min at-nutqi fi awwaliha, wajib menuturkan atau melafazkan di awal salat. Wajib melafazkan di awal salat. Fa dhanna hadzal ghalitu annahu arada an-nutqa bin niyyah. Maka orang yang keliru ini mengira bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah menuturkan niat. Ya, fa ghallathahu ashabu Syafi'i jami'uhum. Maka seluruh, ya, pengikut atau mazhab Syafi'i menghukum dia keliru. Wa qalu, mereka mengatakan, innama arada an-nutqa bit-takbir la bin-niyyah. Yang dimaksud dengan menuturkan itu, melafalkan itu adalah dengan takbir, bukan dengan niat. Entah kalamu, ya, entah kalamu Syekh. Jadi kalau ada orang sholat mulutnya gini aja, sholatnya enggak sah. Wajib dia menuturkan takbiratul ihram, Allah. Mau didengar oleh orang, Allahu Akbar, itu jahar namanya. Kalau enggak dengar, ada yang dengar enggak? Enggak ada, walaupun mik dekat saya. Itu namanya sir. Yang dimaksud dengan dengan melafalkan di awal sholat itu adalah takbiratul ihram. Berbeda dengan puasa. Puasa enggak perlu. Dari sebelum sahur sampai setelah sahur, diam aja dia. Sah masuk dalam puasa. Karena memang tidak ada yang perlu dilafazkan. Ya, di dalam sholat dilafazkan adalah mengucapkan takbiratul ihram. Karena membaca itu adalah komat kamit. Ya. Baik. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa wajib atau harus untuk menuturkan atau mengucapkan di awal salat, maksudnya adalah mengucapkan takbiratul ihram, bukanlah niat. Wa talaffuz bin niyyati kama annahu bid'atun faqad yadkhulu fi ar-riya'i aidan. Maka berlafaz dengan niat di samping dia adalah bid'ah, masuk juga di dalamnya unsur riya. Unsur riya. Karena al-matluba ikhlasul 'amali lillahi wa ikhfa'uh. Karena maksud dalam ibadah ini adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan menyembunyikannya. Tidak perlu dia keras-kerasan. Illa ma warada dalilun bi izharihi. Kecuali ada dalil yang menyuruh untuk menampakkannya. Falladhi yanbaghi lil muslim an yakuna waqafan 'inda hududi syariah. Maka sepatah sebagai seorang muslim dia adalah berdiri sesuai dengan aturan syariat. Ya, disuruh melafazkan, dilafazkan. Tidak disuruh, dia diam. Tidak. Kalau tidak ada disuruh, dia diam aja. Tapi kalau disuruh, dia lakukan. Ya. Amilan bis sunan. Adalah dia mempraktekkan sunnah-sunnah. Tarikan lil bid'ah. Adalah dia meninggalkan bid'ah. Mahma kana nau'uha. Apapun jenisnya. Wa mimman kana masdaruha. Dari siapapun sumbernya, dari guru atau tidak guru, ya. Kalau seandainya itu adalah bid'ah, dia harus tinggalkan. Wallahu ta'ala yaqul qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in 'alim. Katakanlah Muhammad, apakah kalian ingin memperlihatkan, memberitahukan kepada Allah akan agama kalian? Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, apalagi yang ada pada hatimu. Wallah bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Fallah a'lamu biniyatil qulub. Allah lebih mengetahui maksud hati. Ya. Niat hati wa maqasidiha dan maksud dari hati. Fala hajata ila talaffuzi biha fi sholati wa fi jami'i ibadat. Maka tidak perlu ada melafazkan niat baik dalam salat ataupun ibadah yang lain, seperti niat sebelum berwudu, ya. Niat sebelum ibadah-ibadah yang lain, enggak perlu kita melafazkannya. Nawaitu an uadzin lillahi ta'ala. Ya, sebelum azan dibilang sengaja aku berniat untuk azan karena Allah, enggak perlu. Ya. Wallahu ta'ala alam, wallahu wafaqallahu aljami' lima yuhibbu ya Allah. Ya, semoga ya Allah Allah yang lebih mengetahui semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini kita mempelajari dua syarat dari salat, ya, yaitu syaratnya menghadap kiblat, kedua niat. Berarti di sini lima, apa aja yang sudah kita pelajari? Masuk waktu, menutup aurat, menjauhkan diri dari najis, tempat, pakaian, dan tubuh, badan. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, niat. Syarat sholat ini berapa? Ada sembilan. Yang empat lagi mana? Yang empat satunya adalah satu kitab, Kitabut Taharah. Yang kita pelajari Kitab Taharah, yang kita pelajari itu adalah salah satu syarat dari syarat salat. Makanya selalu ulama membahas tentang ini, taharah itu di awal, karena dia adalah syarat terbesar di dalam salat. Ya. Sudah berarti taharah. 6. Lagi. Tinggal berapa nih? Hah? 3 lagi. 8 atau 9? Tambah lagi Islam. Kalau dia tidak Islam tidak sah solatnya. Apa lagi? Hah? Berakal, mukallaf yang maksud di sini ada berakal. Kemudian tambah lagi mumayyiz atau tamyiz. Ya, tamyiz solatnya sah. Kalau wajib harus baligh, ya, wajib dia. Tapi kalau belum wajib, dia mumayyiz, solatnya sah. Maka 9 tadi adalah syarat sah solat. Pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz, yang keempat taharah, yang kelima masuk waktu, yang keenam tutup aurat, yang ketujuh bersih dari najis, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan an-niyah. Baik, mudah-mudahan bisa kita hafal dan sudah bisa kita pahami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab baru, yaitu tentang adabul masyi ila shalah, adab-adab berjalan menuju salat. Baik. Kita lihat pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang temperamental dan suka menggunakan fisik, sedang beliau mau poligami, tapi tidak bisa memperbaiki amarahnya yang menggebu-gebu terhadap istrinya. Maka jawabannya, biarkan dia berpoligami. Ya, karena dia halang poligami, temperamennya semakin tinggi. Biarkan dia. Ya, kalau berbagi, sudah berbagi amarah. Sudah ada dua orang yang dimarahinya. Ya, enggak, kalau seandainya dihalang-halangin terus, yang jadi sasaran ke satu. Kalau seandainya dibiarkan dia menikah, sasaran jadi dua. Mudah-mudahan dia tidak temperamen lagi. Ya. Jadi ada pertama, ada Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ada yang melapor kepada beliau bahwasanya suaminya menikah lagi. Apa kata Syekh bin Bas? Alhamdulillah, sudah nikah lagi, alhamdulillah. Allah berikan kepada Anda kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat malam, berzikir, sehingga tidak ganggu oleh suaminya. Ya, nah, jadi berbagi semuanya adalah manfaat untuk kemaslahatan umat. Baik. Apabila seorang menepuk pundak kita sedangkan kita niat melaksanakan sholat sunat, sedangkan dia menganggap kita sedang melaksanakan sholat wajib, apakah kita merubah niat kita menjadi sholat wajib atau kita teruskan sholat niat kita? Gimana kalau merubah niat dari sunat ke wajib? Gak bisa, karena niatnya harus dari awal. Dari bawah, level bawah ke level tinggi gak bisa, tapi level tinggi ke level bawah bisa. Itu satu. Kalau seandainya ada orang yang menjadikan kita jadi imam sementara kita sholat sunat, gak apa-apa, teruskan aja sholat sunat kita. Sebab tidak harus mesti ada keserasian niat antara imam dengan makmum. Nabi SAW melihat ada seorang setelah sholat subuh, sholat sendirian. Nabi sudah selesai sholat. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Salah satu di antara mereka mengatakan, saya. Lalu dia menjadi makmum bagi orang yang sholat sendirian. Sholatnya apa? Sholatnya sunat. Yang sholat sendirian tadi, sholat wajib. Ketika dia menjadikan tadi sholatnya sendiri, pahalanya satu. Lalu dia menjadi makmum, walaupun dia sholat sunat bagi dia, maka sholatnya menjadi berjamaah, sehingga nilainya menjadi 27. Seakan-akan dia sudah bersedekah. Ya, berarti makmumnya sunat, imamnya wajib. Mu'adz bin Jabal rahimallahu radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal sholat isya bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah itu beliau pulang ke kaumnya, beliau mengimami sholat isya lagi dia. Dia ulang sholat isyanya. Tapi sholat isya yang kedua yang dia lakukan, nilainya adalah sunat, karena wajibnya sudah terpenuhi di awal. Ya. Lalu yang makmumnya sholat isya wajib. Ya, sholat isya wajib. Berarti yang wajib berimam kepada yang sunat, maka boleh. Jadi tidak mesti harus ada kesamaan di dalam niat. Saya naik bus umum dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru misalnya. Bolehkah anak qada salat atau jamak atau qasar? Oh ya, yang hadir yang belum tahu silakan ngirim pertanyaannya melalui WA 0859 727277 0859 727277. Orang yang berangkat ke Bukit, dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru misalnya, bolehkah dia menjamak sholatnya? Boleh. Ana qadha sholat atau jamak atau qasar, tidak mengqadha, tapi dia jamak sholatnya. Ya, dia jamak sholatnya. Kalau kalau dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru pasti ada berhenti di rumah makan. Ya, nah dia jamak sholatnya. Bagaimana caranya? Dia dulukan yang memiliki waktu yang lebih awal. Kalau dia menjamak antara zuhur dengan asar, dia kerjakan zuhur dulu, kemudian dia kerjakan asar. Kapan dia jamak? Ketika dia sudah, dan mengqasarnya ketika dia sudah meninggalkan kampung atau negerinya. Ya, sama dengan kita, atau kita berangkat dengan mobil pribadi. Mobil pribadi, maka kita berangkat. Nabi apabila dia berangkat setelah tergelincir matahari, beliau sholat zuhur dulu. Setelah itu baru sholat asar ketika masuk waktu asar. Tapi kalau beliau berangkat sebelum zuhur, sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkan zuhurnya ke asar. Ya? Kenapa harus diakhirkan zuhur ke asar? Mungkin gak Nabi berhenti? Oh, sangat mungkin. Paling paling mudah merem onta. Ya, tidak juga ada onta umum dulu ya. Jadi sangat mudah, dimanapun turun bisa langsung sholat. Tapi kemudahan yang diberikan oleh Nabi. Karena orang berkendaraan itu kadang-kadang, ya, enjoynya dia membawa kendaraan, dia teruskan. Nanti dia baru sholat jamak takhir. Ya. Jadi dia dahulukan yang, ya, yang dahulu. Dalilnya menjamak, ya, adalah surat An-Nisa. Maksudnya boleh kita menjamak sholat. Kemudian bolehnya kita mengqasar sholat. Ya, bolehnya kita mengqasar sholat. Jika kita dalam safar dan tidak mampu menghadap kiblat dengan sempurna, mana yang lebih utama, menjamak sholat atau sholat dalam kendaraan? Menjamak sholat. Ya, menjamak sholat. Kecuali kalau seandainya sholatnya enggak bisa dijamak. Sholat apa? Sholat subuh. Nanti saya jamak lah dengan asar dengan zuhur, enggak bisa. Ya. Maka kalau seandainya sholat subuh kita suruh untuk berhenti, dia enggak juga mau berhenti, malah marah-marah kepada kita misalkan, ya. Sudah. Kita sholat di atas kendaraan. Ya. Baik. Bagaimana caranya mengeluarkan zakat dari hasil panen tanaman? Dan kemana saja dibayarkan? Zakat dibayarkan kepada orang-orang yang berhak. Orang yang berhak itu ada 8 asnaf. Ya, salah satu di antaranya. Kalau seandainya hanya 2 asnaf yang ada pada kita, fakir dan miskin, ya sudah berikan kepada mereka. Ya. Adapun hasil panenan, apa yang kita panen dari tanaman ini? Sayur mayur, wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada zakat atau tidak. Yang tahu saya adalah as-simar wal hubub. simar yang buah, ya, bukan fawakih, fakihah, tidak. Simar adalah buah yang dijadikan seperti korma, ya, hubub. Hubub itu adalah yang biji-bijian, jagung, gandum, apalagi padi, ya. Maka itu dikeluarkan. Apabila sudah sampai nisabnya, maka dikeluarkan, ya, setelah dibersihkan dikeluarkan, ya. Tidak dalam bentuk beras, tidak, tapi dalam bentuk padi yang sudah dibersihkan. Jadi ampu-ampunya lah dikeluarkan. Perkara niat sholat, Bu, ya, apakah poin-poin yang wajib disebutkan dalam niat sholat nafilah atau fardu berjamaah? Kapan kita mulai berniat? Apakah sebelum sholat, ketika takbiratul ihram, dan yang lain? Tidak ada yang perlu poin-poin yang disebutkan, karena tidak dilafazkan. Kita berdiri nih, kita mau mengerjakan apa? Sholat sunat kah? Atau sholat wajib? Sholat sunat yang kita kerjakan ini sholat apa? Sholat wajib yang kita kerjakan ini sholat wajib apa? Itu aja dia. Jadi tidak perlu ada poin, ini adalah poinnya sholat sunat sekian rakaat dan seterusnya, enggak. Ya, maka kehadirannya itu tadi sudah kita pelajari. Niat itu di waktu kita bertakbiratul ihram. Tapi boleh sebelumnya, dalam waktu yang pendek. Ya, berarti niat kita dari rumah untuk mengerjakan sholat itu terlalu panjang niatnya, terlalu lebih awal. Ya, tapi ketika dia ingin mengerjakan sholat, maka hendaklah dia perbaharui niatnya bahwasanya dia ingin mengerjakan sholat A di dalam pikirannya. Ya, dan tidak perlu dia lafazkan dan tidak perlu dia rangkai, ya, kata-katanya. Ada tiga orang masbuk, Ustaz, dan selesai sholat tiga orang masbuk tersebut menjadikan satu yang menjadi imam dan dua yang lain mundur ke belakang. Apakah boleh seperti ini? Tidak boleh. Apa legalitasnya dia menjadi imam? Dia menjadi makmum kok. Ya, makmum tidak boleh jadi imam. Termasuk juga orang yang masbuk, dia sholat sendirian masbuk, tidak boleh dijadikan imam oleh orang yang datang belakangan. Karena dia adalah imam, dia adalah makmum. Statusnya makmum sampai dia salam. Maka makmum tidak boleh jadikan imam, kecuali diamanatkan oleh imam. Contoh, imamnya batal wudunya, lalu dia tunjuk satu di antara dia menjadi imam, maka boleh dia menjadi imam. Status dari makmum menjadi imam, ya, karena sudah diserahkan. Tapi ketika dia imam sudah selesai, maka orang yang masbuk dia adalah tetap jadi statusnya adalah makmum. Maka tidak boleh dijadikan jadi imam. Kalau begitu, ketika kita datang terlambat, ada orang saf belakang, dia sholat menyambung atau menyempurnakan sholatnya, jangan jadikan imam. Sholat sendirian aja kita. Kalau seandainya kita berdua dah masuk, ya sudah, kita berjamaah berdua dari awal. Ya, jadi apalagi dinamakan dengan apa, sholat stafet. Imamnya, ah, yang ini jadi imam dulu, ini jadi makmum. Salam ini jadi imam, ini jadi makmum, gitu. Itu enggak ada sama sekali, ya. Tidak ada. Dan ini dari sisi antusias masyarakat untuk berimam-imaman, ya, sholat berjamaah sudah bagus, tapi keliru di dalam pelaksanaan. Baik, kita ambil satu pertanyaan lagi. Bismillah, semoga Ustaz dan tim serta seluruh muslimin selalu diberi taufik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya di luar tema. Ada seorang istri yang sekarang sedang berada di rumah orang tua karena ada keperluan, sehingga saat ini sedang berjauhan dengan suami karena beda kota yang cukup jauh. Pekan lalu ana khilaf menyinggung suami dalam chatting WA. Ana sudah minta maaf, hanya saja suami tidak menggubris dan tidak mengangkat telepon ana sampai saat ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, apakah yang seharusnya ana lakukan, Ustaz? Ana takut Allah melaknat ana karena telah membuat suami marah. Yang perlu dilakukan adalah bersabar. Ya, jangan didesak suami minta maaf. Atau kita minta maaf. Kenapa jangan? Ya. Tenang aja dulu. Ya, kurang lebih kalau seandainya sudah misalkan baik, kirimkan salam atau minta maaf dan yang lainnya, sudah itu sudah diam. Jangan didesak. Ada orang yang tidak mau ya untuk didesak, malah semakin didesak makin enggak suka dia. Ya. Maka oleh karena itu sudah sampaikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah berikutnya hari-hari anggap aja hal yang telah berlalu biarkan berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Lalu informasikan kepada dia hal-hal yang baik, keadaan kita, keadaan kalau seandainya sama kita anak, keadaan anak-anak. Ya, suruh anak juga menelpon ayahnya dan seterusnya. Ya, anggap saja hal-hal yang telah berlalu sudah selesai. Tapi jangan digubris lagi. Dan jangan digubris di WA. Nanti kalau seandainya mau menjelaskan, jelaskanlah ketika berhadapan, ketika anak-anak sudah tidur, kalau mau. Kalau tidak, setelah sudah selesai, anggap selesai sudah. Ya. Jadi tidak perlu diungkit-ungkit. Ya, kalau seandainya WA kita tidak diresponnya, sudah biarin aja. Lalu diinformasikan yang lain dan sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kita dengan suami dengan baik dan secepatnya kembali ke suami ya untuk bergabung dengannya ya setelah menyelesaikan urusan di orang tua kita. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.